Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithul rabi'u wa thalathuna. Berkata al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala. Dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-34. Ya, di mana hadis tersebut adalah An Abi Sa'idin Al-Khudri qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa, ya, seseorang di antara kalian itu melihat kemungkaran, maka hendaknya ya dia mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Dan maka jika ya dia tidak mampu untuk melakukan dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Ya, kemudian jika tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wadzalika adu'aful imani. Dan itu merupakan bentuk iman yang paling lemah. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Asyarhu, penjelasannya, hadzal haditsu kharrajahu Muslimun min riwayati Qais ibn Muslimin. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, dengan perawi Qais bin Muslim, an Tariq bin Shihab, ya, dari Tariq bin Shihab, an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id Al-Khudri, wa min riwayati Ismail bin Raja'in, ya, dan juga dari riwayat Ismail bin Raja' an Abihi, dari ayah beliau, an Abi Sa'idin, dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa indahu fi hadithi Tariqin. Ya, dan dalam riwayat Muslim itu ada hadis Tariq. Ya, qala, yang di dalamnya disebutkan, awwalu man bada'a bil khutbati yaumal idi qabla sholati Marwanu. Ya. Orang yang paling awal memulai khutbah sebelum atau khutbah pada hari Id, ya, sebelum salat, itu adalah Marwan. Faqama ilaihi rajulun. Maka seorang laki-laki kemudian ya berdiri. Faqala. Ya, kemudian dia berkata, "As-shalatu qablal khutbati." Ya, bahwa ya salat itu seharusnya sebelum khutbah. Faqala, maka Marwan, ya, beliau menjawab, qad turika ma hunalika. Ya. Yang seperti itu artinya salat sebelum khutbah itu sudah ditinggalkan. Faqala Abu Sa'idin, maka Abu Sa'id, ya, beliau mengatakan, amma hadza, ya, sungguh, ya, adapun orang ini, faqad qadha ma alaihi. Ya, dia telah melaksanakan kewajibannya, yaitu mengingkari, ya, beliau Marwan waktu itu khutbah dulu baru sholat. Kemudian ada seorang laki-laki yang mengingatkan bahwa seharusnya sholat dulu, ya, baru khutbah. Ya. Maka karena laki-laki tersebut sudah mengingatkan, maka faqad qadama alaihi, maka dia telah melaksanakan kewajibannya. Thumma rawa hadzal haditha, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu meriwayatkan hadis ini. Waqad ruwiya ma'nahu min wujuhin ukhra, ya, dan telah diriwayatkan hadis yang semakna dengan ini dari banyak riwayat atau banyak jalur. Fa kharraja Muslimun min hadis Ibnu Mas'udin, ya, Imam Muslim itu meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli, ya, tidaklah seorang nabi pun yang diutus atau Allah mengutusnya kepada suatu umat sebelumku, illa kana min ummatihi hawariyuna wa ashabun, yang melainkan dari setiap umat tersebut, umat nabi tersebut, itu terdapat hawariyun, ya, yaitu pengikut yang setia, wa ashabun, ya, dan juga sahabat-sahabat yang setia. Kemudian, ya'khudhuna bisunnatihi, yang mengikuti sunnah nabi tersebut. Kemudian, yaqtaduna bi'amrihi, ya, yang juga ya, mengikuti perintahnya. Thumma innaha, ya, kemudian, takhlufu min ba'dihim khulufun, ya, kemudian datanglah ya para keturunannya setelahnya, ya, di mana yaquluna ma la yaf'aluna, ya, mereka mengatakan ya hal-hal yang tidak dikerjakan oleh para pendahulunya, wa yaf'aluna ma la yu'maruna, atau yaquluna ma la yaf'aluna, mereka mengatakan hal yang mereka tidak kerjakan, wa yaf'aluna ma la yu'maruna, dan mereka ya mengerjakan apa-apa yang mereka itu tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, ya, maka barang siapa yang ya berjihad ya dengan tangannya memerangi mereka, fahuwa mu'minun, maka dia adalah orang yang beriman. Ya. Kemudian wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun. Barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, berjihad kepada mereka dengan lisannya, maka dia adalah orang yang beriman. Wa man jahada biqalbihi fahuwa mu'minun. Dan barang siapa yang memeranginya dengan hatinya, maka dia adalah orang beriman. Laisa wara'a dzalika minal imani ya habbatu khardalin, ya, dan tidak ada yang lebih rendah tingkat keimanannya dari itu, meskipun hanya seberat ya khardal, hubbat habbata habbatu khardal, ya, biji sawi, ya, atau tadi ada catatan kaki, ya. Amma hadza, tadi perkataan Abu Sa'id amma hadza itu adalah yakni ar-rajulul ladzi ankara ala Marwana, yaitu laki-laki yang tadi mengingkari Marwan. Kemudian hadis yang habbatu khardal tadi akhrajahu Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Fadallat hadhil ahaditsu ala wujubi ingkaril mungkari. Maka hadis ini itu menunjukkan wajibnya mengingkari kemungkaran bihasabil qudrati alaihi, ya, sesuai dengan kemampuannya, ya. Wa anna inkarahu bil qalbi la budda minhu, dan mengingkari ya kemungkaran dengan hati itu ya tidak bisa tidak harus dilakukan. Faman lam yungkir qalbuhul munkara, maka barang siapa yang hatinya tidak mengingkari kemungkaran, dalla ala dhahabil imani min qalbihi, itu menunjukkan ya telah hilangnya iman dari hatinya. Wa sami'a Ibnu Mas'udin rajulan yaqulu. Ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya mendengarkan laki-laki yang mengatakan halaka man lam ya'mur bil ma'rufi wa lam yanha 'anil munkari. Ya celakalah orang yang tidak melakukan amar ma'ruf ya, dan juga tidak melakukan nahi mungkar, tidak mengajak kepada kebaikan dan juga tidak ya mencegah dari kemungkaran. Faqala Ibnu Mas'udin, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan halaka man lam ya'rif biqalbihil ma'rufa wal munkara. Ya celaka orang yang tidak mengetahui dengan hatinya ya perkara yang baik dan juga perkara yang mungkar. Yushiru ila anna ma'rifatal ma'rufi wal munkari fardun. Ya, ini mengisyaratkan bahwa mengetahui sesuatu yang ma'ruf ya, dan juga sesuatu yang mungkar itu adalah perkara yang wajib. La yasqutu an ahadin. Ya, yang tidak gugur bagi setiap orang kewajiban tersebut. Faman lam ya'rifhu halaka. Maka barang siapa yang tidak mengetahui hal tersebut, maka dia akan celaka. Wa ammal ingkaru bil lisani wal yadi, adapun mengingkari dengan lisan dan juga tangan. Fa innama yajibu bihasabit taqati. Maka itu ya wajib, ya namun sesuai dengan kemampuan. Wa qala Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, atau tadi ada catatan kaki ya yang biqalbihil ma'rufa, ya halaka man lam ya'rif biqalbihil ma'rufa wal munkara, dari catatan kakinya akhrajahu Ibnu Abi Syaibata, ya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ya bi lafdhi bal halaka man lam ya'rifil ma'rufa biqalbihi wa yunkiril munkara biqalbihi. Ya, wa isnaduhu sahihun, dan sanatnya sahih ya. Bahkan celaka orang yang tidak mengetahui kebaikan dengan hatinya dan juga tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Ya, kita kembali ke atas. Wa qala Ibnu Mas'udin, ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan yushiku man 'asha minkum an yara munkaran. Ya. Akan datang ya suatu zaman di mana orang yang hidup di zaman atau di antara kalian itu akan melihat kemungkaran. La yastati'u lahu ghayra an ya'lama Allah min qalbihi annahu lahu karihun. Ya, namun pada masa tersebut dia tidak akan mampu ya berbuat sesuatu pun melainkan hanya ya memberitahu Allah dengan hatinya, ya, mengabarkan kepada Allah dengan hatinya, bahwa ia membenci perbuatan kemungkaran tersebut. Ya, kita lihat catatan kaki, Al-Masdaru As-Sabiqu. Ya, rujukannya telah berlalu sebelumnya. Kemudian, Faman syahidal khati'ata, ya, maka barang siapa yang menyaksikan perbuatan dosa, fakarihaha fi qalbihi, ya, kemudian dia membencinya dalam hatinya, kana kaman lam yashhadha, maka itu seperti orang yang tidak menyaksikannya, idza ajaza an inkariha bilisanihi wa yadihi, ya jika memang ya tidak mampu, ya dia tidak mampu untuk mengubahnya dengan lisannya dan tangannya. Wa man ghaba anha faradhiha. Ya, sementara orang yang ya tidak menyaksikan ke perbuatan dosa tersebut, faradhiha, tetapi ridho dengan perbuatan dosa tersebut, kana kaman syahidaha. Maka sebagaimana orang yang menyaksikannya. Wa qadara ala inkariha wa lam yungkirha. Yang dia itu ya wa qadara ala inkariha wala wa lam yunkirha, yang dia itu ya sebetulnya mampu untuk mengingkarinya namun tidak mengingkarinya. Li anna ridha bil khotoya min aqbahil muharramati, ya karena ridha dengan perbuatan dosa itu merupakan ya salah satu muharramat, ya perkara haram atau dosa yang paling tercela. Wa yafutu bihi inkarul khati'ati bil qalbi, ya dan di situ ya hilang pengingkaran terhadap perbuatan dosa di hatinya. Wa huwa fardun ala kulli muslimin, padahal itu wajib bagi setiap muslim. La yasqutu an ahadin fi halin minal ahwali, yang kewajiban tersebut tidak hilang dari setiap muslim dalam keadaan apapun. Fal inkaru bil qalbi fardun ala kulli muslimin fi kulli halin, ya maka mengingkari dengan hati itu merupakan sesuatu yang wajib bagi setiap muslim dalam setiap keadaan. Wa ammal inkaru bil yadi wal lisani fa bihasabil qudarati, dan adapun mengingkari dengan tangan dan lisan maka itu ya sesuai dengan kemampuannya. Kita lihat catatan kaki. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, ya dan berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu fi qatida'is siratil mustaqim, dalam kitab beliau Iqtida'us Siratul Mustaqim jilid pertama halaman 272. Wa inkarul qalbi, ya dan mengingkari dengan hati, huwal imanu bi anna hadha munkirun, atau maaf, huwal imanu bi anna hadha munkarun, ya itu adalah dengan mengimani bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang mungkar. Wa karahatuhu lidzalika, ya dan juga membenci perkara tersebut. Fa idza hasala hadza, ya dan jika hal tersebut terjadi, kana fil qalbi imanun, ya maka di dalam hatinya itu ada keimanan. Fa idza faqadal qalbu ma'rifata hadzal ma'rufi, adapun jika hilang dari hatinya ya pengetahuan mengenai ya kebaikan atau amar ma'ruf, wa ingkarul mungkari, dan juga hilang dari hatinya pengingkaran akan kemungkaran, irtafa'a hadzal imanu minal qalbi, maka keimanan itu ya meninggalkan hatinya. Intaha, ya sampai di situ ucapan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Aqulu, ya saya yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu taala mengatakan, wa hadza min ahammi ma yanbaghi an yunabbaha alaihi fi hadzal zamani, ini merupakan perkara yang ya salah satu perkara yang paling penting yang selayaknya ya diperhatikan pada zaman ini. Alladzi kathurat fihil munkaratu, ya zaman di mana kemungkaran itu banyak terjadi. Wa qallal munkiruna, dan sedikit sekali orang yang mengingkari kemungkaran tersebut. Fa innal insana qad yakunu ma'dzuran bitarkil inkari bil yadi wal lisani, sesungguhnya manusia itu terkadang diberi uzur ya karena meninggalkan mengingkari dengan tangan dan lisan. Amal ingkaru bil qalbi, ya adapun mengingkari dengan hati, fala udhra li muslimin fi tarkihi, maka tidak ada udhur bagi muslim untuk meninggalkannya. Wa man tarakahu, ya maka barang siapa meninggalkannya, khusya alaihi an yufariqal imanu qalbahu, maka ditakutkan ya keimanan itu telah meninggalkan hatinya. Fa wajibun 'alal muslimi an yunkirul munkara biqalbihi, maka wajib ke atas tiap muslim untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Hatta law waqa'a fihi, ya Ya, walaupun dia itu ya terjatuh dalam kemungkaran tersebut. Au syaraka ahlahu, ya atau ya bekerja sama atau berserikat dengan pelaku kemungkaran tersebut. Fa inna hadha adhaful imani, karena itu merupakan bentuk keimanan yang paling lemah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.